Bersama sejahtera kepada semua orang. Hari ini saya dengan partner saya Chang Wai Hin akan menyampaikan cerita Wira Persona Avatari. Novel Wira Persona Avatari mengisahkan enam orang remaja iaitu Adin, Anas, Aina, Pauline, Anjali dan Zuraini mewakili Malaysia dalam pertandingan permainan Avatari komputer. Dalam pusingan pertama, mereka telah berjaya memperoleh pasu emas. Dalam pusingan kedua, pasukan mereka telah menghadapi beberapa masalah apabila satu chip elektronik mikro dalam mesin pasukan mereka telah hilang. Namun begitu, masalah tersebut telah dapat diatasi dan seterusnya mereka telah berjaya melangkah ke pusingan ketiga. Dalam pusingan ketiga, pasukan mereka telah diputuskan seri dengan pasukan dari Thailand dan pasukan dari China. Walau bagaimanapun, Malaysia akhirnya melangkah ke pusingan akhir setelah memenangi pusingan pecera seri. Dalam pusingan terakhir, mereka memilih Zaman Melaka kerana mereka ingin membantu Melaka mengingkis serangan askar Portugis. Itu hasrat pasukan dari Rusia cuba untuk kembali ke zaman kelahiran Nabi Muhammad untuk dapat menghalangkan pasukan Zamrud. Kedua, pada masa yang sama, pasukan mereka juga turut ditentang dengan hebat oleh pasukan dari Jepun, Amerika Syarikat dan Australia. Namun begitu, akhirnya mereka berjaya memenangi pertandingan Avatari yang ke-10 itu. Sementara itu, Anjali yang cuba mengawalkan perjuangan mereka telah ditangkap oleh Pak Cik Tan. Lebih menarik lagi, berita ayah Aina yang telah ditemui selamat setelah hilang di laut andalan begitu menggembirakan Aina yang sedang dirawat di hospital. Tema novel ini adalah kesungguhan dan semangat perjuangan yang tinggi untuk mencapai matlamat. Persoalan yang terdapat dalam novel ini adalah persoalan persiapan untuk menghadapi sesuatu pertandingan, kesabaran dalam menghadapi cabaran hidup, hubungan kekeluargaan yang erat, sokongan moral ibu bapa untuk memastikan kejayaan anak-anaknya, golongan remaja yang suka menghabiskan masa dengan permainan video, hubungan erat antara kaum dan akhirnya persoalan perjuangan mempertahankan maruah agama. Watak-watak yang terdapat dalam novel ini adalah Aina, iaitu watak utama. Watak simpanan yang lain ialah Anas, Zuraini, Guma, Adin, Pauline dan Anjali. Pembinaan plot bermula daripada permulaan, seterusnya perkembangan, puncak dan akhirnya pelarian. Teknik plot terdiri daripada dialog suspense, kejutan, imbas kembali dan kata menolong. Seterusnya gaya bahasa dalam novel ialah diksi pembinaan ayat personifikasi sekali dan hyperbola. Selain itu, latar masa dalam novel ialah sama sekarang, sama prasejarah dan sama kesultanan Melayu Melaka. Latar tempat yang diceritakan ialah kompleks peribola anggun rumah profesor fitnah pusat permainan GameStar, Bangsa Puri, Pak Cheho dan kawasan Bukit di Batu Layak. Tak masyarakat adalah masyarakat bandar yang celek komputer. Masyarakat remaja yang meminta permainan komputer, masyarakat elit, masyarakat bandar yang maskin dan masyarakat yang gemar melakukan jenayah. Nilai yang terdapat ialah pertanggungjawab, kasih sayang, keberanian, kesabaran, keinsafan dan kegigihan. Pengajaran ialah kita hendaklah berani berjuang untuk mencapai matlamat, mengetepikan kepentingan diri sekiranya ingin mencapai matlamat. sanggup berjuang untuk mempertahankan agama dan akhirnya tidak harus mengkhianati kepercayaan orang lain.